Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah menyebutkan, berdasarkan referensi yang ditulis oleh para ekonom dan mantan pejabat Amerika Serikat seperti John Pilger, Brad Simpson, serta John Perkins dalam buku-buku karya mereka, nyata terlihat bahwa korporat-korporat raksasa Amerika di bawah pimpinan konglomerat David Rockefeller yang bertanggung jawab serta berada di belakang skenario yang membuat Indonesia terjebak dalam perang modern sejak tahun 1967 hingga sekarang. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, bisa Bapak ungkap siapa tokoh-tokoh lokal kita yang harusnya ikut bertanggung jawab membuat Indonesia terjebak dalam perang modern? Kalau menurut saya, para teknokrat yang dulu berperan sejak bulan November 67, teknokrat itu yang dimasukkan oleh Pak Harto untuk mengendalikan ekonomi itu sampai hari ini masih eksis terus. Kelompok-kelompok itu ya, kelompok masa pikiran yang sama, mental yang sama, itu terus teknokrat-teknokrat itu masih. Ya mereka yang bertanggung jawab, tetapi saya berbicara soal mereka bertanggung jawab secara teknokratik, yang bertanggung jawab pada akhir-akhirnya ya presidennya dong, presiden yang punya kekuasaan tertinggi kok. Jadi implementasi untuk bisa lepas dari jerat perang modern sulit dilakukan, jika tidak ada pemimpin yang mau memulainya ya Pak? Ya memang, betul. Tetapi ya itulah, saya cuma bisa mengemukakan ininya kan. Saya kan hanya bisa mengemukakan apa yang Anda tanyakan. Jadi bagaimana implementasinya, ya bolak-balik. Mulainya dari mana? Mulainya kalau ada seorang pemimpin yang sangat kuat dan berani. Oh, mesti berani. Lalu dia yang mau ngobrak-abrik gitu. Tapi apakah selama ini tak ada elit pemimpin yang punya niat untuk memulainya, Pak Kwi? Nah, menurut saya tidak ada ya. Tidak ada karena, mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya kan punya pengalaman. Karena waktu saya di dalam kabinet itu kan saya interaksi dengan mereka kan. Saya kan berbicara dengan mereka. Udah tidak dianggap sama sekali kok. Jadi sudah tidak bisa bicara, hanya bisa bertindak. Lantas, apakah ada referensi yang menunjukkan adanya hubungan antara perang modern dengan liberalisasi ekonomi yang sering kali Bapak kritisi? Yang paling menarik itulah, coba itu dibaca si bukunya Joseph Stiglitz, itu paling menarik. Oleh karena dia di situ menggambarkan bahwa paradigmanya dan mekanisme pasar, pemerintah yang kecil jangan intervensi, itu yang membuat hancur. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.